Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, kajian ayat demi ayat yang kita sampaikan setiap hari di radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia ini. Semoga bermanfaat kiranya bagi kami di studio ini dan begitu juga bagi para pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Semoga ayat-ayat yang kita kaji dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan kita orang-orang yang kuat dan kokoh keimanannya dalam menjalani segala cobaan dalam kehidupan ini. Amin. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah Al-Hijr, surah yang ke-15 pada ayat ke-85. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang mulia ini sepintas kita dapat melihatnya paling tidak ada dua atau tiga bahagian penting. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta langit dan bumi, dan penciptaan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Banyak tentunya kita dapat menjumpai penjelasan para mufassirin tentang kata-kata bilhaq dalam ayat ini yang berarti dengan benar. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan alam semesta ini dengan sistematis, dengan begitu rapi dan dengan manfaat dan tujuan tertentu pula. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang lain yang menciptakan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kata bilhaq di sini menunjukkan tauhid, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula sebahagian mufassirin yang mengatakan bilhaq bahwa ini sebagai bantahan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang merasa bahwa dia turut serta dalam menciptakan atau menjadi Tuhan di muka bumi ini sebagaimana yang pernah diikrarkan atau dinyatakan oleh Fir'aun. Apapun daripada penafsiran itu, yang jelas bahwa ayat ini menegaskan Allah lah yang pencipta langit dan bumi, dan tentunya tidak ada seorang pun yang pantas untuk mengakui bahwa dia pencipta langit dan bumi, karena langit dan bumi ini telah ada sebelum dia lahir. Mana mungkin orang yang baru lahir belakangan menciptakan sesuatu yang sudah ada sebelum kelahirannya. Inilah yang menjadi bantahan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Raja Namrud, ketika Namrud mengakui bahwa berhala-berhala itu adalah Tuhannya, bahwa berhala-berhala yang besar itu adalah Tuhan yang terbesar, dan berhala-berhala yang kecil itu bagi kaum-kaum pengikutnya. Ketika dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana kita pernah juga bahas kisah itu di radio yang kita cintai ini, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Namrud dan kaumnya bahwa mintalah kepada Tuhan itu, supaya dia yang bertanyalah kepada Tuhan itu siapa yang menghancurkan yang kecil-kecil. Tentu Tuhan yang besar itulah yang menghancurkan. Dan kemudian ketika itu Namrud dan pengikutnya mengatakan, dia kan batu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau dia batu dan tidak bisa berbuat apa-apa, mengapa kalian menyembahnya? Nah, logika-logika yang seperti ini dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk menyadarkan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengatakan kalau dia memang betul Tuhan, cobalah dia terbitkan matahari dari barat dan ditenggelamkan di timur, karena kita ketahui sudah menjadi sunnatullah dan ketetapannya bahwa matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Dan kalau matahari terbit di barat dan tenggelam di timur, itu datangnya hari kiamat. Jadi ini satu potongan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Di sisi yang lain bahwa kiamat itu tidak ada keraguan, pasti akan datang. Dan kiamat itu akan memberikan penjelasan, artinya akan menunjukkan siapa yang dari ahli syurga dan siapa pula yang tergolong dari ahli neraka wal'iyadzubillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa dia pencipta langit dan bumi, dan dia pula yang menegaskan bahwa kiamat itu pasti akan datang. Nah, yang menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fasfahis safal jamil, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Artinya, orang-orang yang memusuhi wahai Muhammad, maka maafkanlah mereka, karena memberikan maaf itu akan menenangkan dirimu. Dan ayat ini juga kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, potongan terakhirnya ini memberikan tasliyah, hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, tentunya masalah memaafkan, kasih sayang ini sudah ada Ustaz Dr. Zainal Arifin yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ayat ini. Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat 85 sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya terkait dengan 3 poin penting, dan ini masih berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat 84 dan 83 serta ayat sebelumnya. Artinya ketika Allah mengazab dengan as-soyhah, suara keras, maka dilakukan dengan fa'akhozat humus soyhah. Soyhah, azab keras, suara keraslah yang mengambil mereka di waktu pagi hari. Kenapa soyhah, suara keras yang mengazab? Karena as-soyhah itu makhluk Allah dan dia bertasbih. Sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi bertasbih bil haqq, dengan benar. Artinya apa? Allah menciptakan dengan benar, walaupun Ustaz Ardiansyah tadi telah menyebutkan berbagai makna dari bil haqq, tapi semuanya saling terkait. Kebenaran itu adalah Allah, Al-Qur'an adalah Allah. Al-Qur'anul haqq wa nabiyuna haqq wa yaumal qiyamati haqq, al-jannatu haqq, an-naru haqq, waliko uka hak, itu adalah semua benar dan kebenaran itu bersatu. Artinya apa? Ketika alam raya ini, ketika semua makhluk sujud kepada Allah, maka ketika ada manusia yang tidak bersujud kepada Allah, manusia akan menemukan ketidakseimbangan di alam ini. Karena apa? Karena semua benar. Benar itu apa? Perkataan yang benar sesuai apa yang diucapkan dengan kenyataan. Itulah benar. Hak itu berasal dari benar. Kenapa alam ini diciptakan dengan benar? Langit dan bumi diantara keduanya diciptakan dengan benar? Karena Allah menginginkan mereka untuk tunduk kepada Allah, dan mereka tunduk semua kepada Allah. Subbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Semuanya bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan di bumi. Maka ketika manusia, dalam kisah ini kita menemukan Nabi Soleh dengan kaum Samudnya tidak menyembah Allah, ada ketidakbenaran, ada ketidakseimbangan di alam ini. Kita melihat timbangan, kalau seimbang itu di sebelah kiri 50, maka di sebelah kanannya pun akan 50. Tapi kalau di sebelah kiri 75, di sebelah kanannya 25, maka akan timbul kepincangan dan tidak seimbang. Begitulah dengan al-haq di sini. Ketika semuanya bersujud kepada Allah, manusia bersujudlah, maka akan timbul keseimbangan. Ketika semua alam ini dalam kondisi baik, maka manusia berbuat baiklah, maka akan timbul keseimbangan. Tidak saja manusia dengan alam, terkadang manusia dengan dirinya pun. Karena kita menemukan betapa banyak manusia yang sekarang stres, Karena apa? Dia tidak jujur terhadap dirinya. Dia tidak melakukan kebenaran terhadap dirinya. Maka kita sangat mudah menemukan orang yang stres padahal dengan bergelimangan harta. Ada ketidakjujuran antara dia dengan anggota tubuhnya. Ketika anggota tubuhnya harus sholat, rupanya dia tidak mau sholat. Ketika anggota tubuhnya harus istirahat, dia tidak mau istirahat. Ini adalah ketidakjujuran, ini berarti ketidakbenaran di dalam dirinya. Yang kedua, wa innas sa'ata la'atiyatun. Ini juga menjadi pelajaran kepada kita. Ketika dunia tidak bisa dijadikan pelajaran, maka pelajaran yang kedua, ada masanya. Kiamat bukanlah akhir dari perjalanan. Kiamat adalah pintu untuk memasuki dunia yang lebih panjang lagi dan tiada bertepi. Maka di sini adalah pelajaran, kalau Anda ingin hidup bahagia, konsistenlah, seimbanglah, jujurlah terhadap alam dengan dunia. Kalaupun itu Anda, walaupun dengan peringatan ini kita masih melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, kekafiran kepada Allah, maka pelajaran kedua, yakinlah Anda suatu saat pasti mati. Kafa bil mauti ibrotan wa izotan. Cukuplah kematian sebagai pesan dan nasihat. Dan bagi kita yang melihat orang yang tersesat, dalam hal ini Nabi Muhammad sebagai teladan kita, tiada ucapan bagi orang yang mau kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pesan fasfah. Sofah itu adalah lembaran. Yang sudah sudahlah, kata Ustadz Marhalim. Ustadz tafsir yang lama di Sumatera Utara yang sangat terkenal dahulu. Yang sudah sudahlah, buka lembaran baru. Maka disebut dengan as-sofhah dalam bahasa Arab adalah lembaran. Fasfah sangat terkait dengan buka lembaran baru yang lama jadi pelajaran untuk tidak diulangi lagi. Karena membuka lembaran baru baik terhadap kita dengan orang lain atau terhadap kita dengan diri sendiri akan membahagiakan kita dengan orang lain dan membahagiakan kita dengan diri kita sendiri. Karena Allah pun sebagaimana kata Ustaz Ardiansyah menutup ayatnya selalu dengan Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, tidak saja mengampun tapi juga menyayangi. Sudah dimaafkan, buka lembaran baru, dia akan memberi bonus kebaikan yang begitu banyak. Itulah pesan moral yang sangat membahagiakan bagi orang yang ingin menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita mendengarkan ayat-ayat seperti ini ada motivasi yang begitu tinggi di dalam diri kita untuk segera mengakhiri kemaksiatan yang telah kita lakukan. Dan kemudian kita mencoba untuk bermetamorfosa menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini menjadi penting untuk kita pikirkan dalam hidup ini dan bukan hanya sekedar dipikirkan tetapi mencoba untuk mengawali perubahan itu. Karena tidak ada manusia yang terlahir kemudian tumbuh berkembang, dia dalam kondisi terus tidak pernah membuat kesalahan. Pastilah dia pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu prinsipnya bukan orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, karena itu pasti tidak akan pernah terjadi. Tetapi yang baik itu adalah ketika dia menyadari kesalahan itu dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, betapa kasih sayang Allah itu sungguh sangat luas, betapa pengampunan Allah seperti yang tadi sudah dijabarkan oleh Ustaz Zainal begitu luasnya disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa dapat membuka lembaran baru. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah ya sudah basah sekalian basah semua, tidak, tetapi masih ada hari yang lebih baik lagi kalau kita mau untuk memperbaiki diri kita. Masih ada menit dan jam yang begitu luas bagi kita untuk segera menggapai maghfirah dan kasih sayang Allah. Mungkin itulah yang dapat kita ambil sebagai kesimpulan dari pesan ayat ini. Semoga kita tidak berakhir layaknya seperti kaum Samud. Na'udzubillah min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.